hati, mekar berseri di pagi hari. Wangi semerbak seharum bunga surgawi. Sekuntum melati di taman sari, asuhan dewa-dewi kayanya. Bersih, tiada bernoda, tiada bercela. Suci, suci kau bagai air surgawi. Segala keindahan terpadu padamu, jadi sanjungan setiap insan. Pancarkan warnamu di sekelilingmu, biar semua mata memandangmu. Tebarkan wangimu ke segenap penjuru, semua hati akan memujimu. Kau bagai air surgawi. Segala keindahan terpadu padamu, jadi sanjungan setiap insan. Pancarkan warnamu di sekelilingmu, biar semua mata memandang. Tebarkan wangimu ke segenap penjuru.